Apakah nasihat Ustaz terhadap situs-situs yang cenderung melakukan atau menyebarkan al-jarh wa ta'dil atau al-jarh saja duna ta'dil terhadap sebagian duat ahli sunnah, karena tulisan-tulisan mereka di internet sangat meresahkan, sementara sebagian manusia yang melakukan al-jarh tersebut tidak mengenal kalau mereka itu seorang penuntut ilmu, apalagi disebut sebagai tidak dikenal sebagai penuntut ilmu, apalagi sebagai ulama, tetapi sangat hebat kalau urusan fitnah. Khamilina azakumullah. Memang ini menambah parah fitnah yang terjadi. Ketika saya tanyakan kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah masalah ini di masjidnya ketika beliau salat, sempat ketemu, dia mendukung. Iya, yang lebih membuat parah fitnah adalah mereka yang bermain di internet dalam keadaan mereka tidak punya ilmu. Sampai beliau menyatakan, wallah, kalau di alam nyata mereka adalah orang yang penakut, orang yang bodoh, enggak berani mengucapkan satu kalimat, bahkan nanya aja enggak berani. Tetapi di internet dia, masya Allah, bicara kesana kemari. Kemudian, azakumullah, dari bahasa beliau kita pahami bahwa beliau tidak suka dengan model-model yang seperti ini. Dan saya sudah sering mengingatkan kaum muslimin, salafiyin bikhasah, khususnya ahlus sunnah salafiyin, agar jangan menyibukkan diri dengan yang kayak gitu. Ilmu tidak ada, atau pas-pasan, kemudian berbicara tentang fulan kata, ustaz fulan begini, dan yang dibicarakan ustaz-ustaz ahlus sunnah. Innalillahi wa innalaihi raji'un. Dan saya tidak menyatakan yang di pihak ini atau di pihak sana, dua-duanya ada. Dari yang membela pihak sana ada, dari yang membela pihak sini juga ada, sejenis, sama modelnya, tidak memiliki ilmu kecuali copy paste, gunting tempel, itu yang mereka punya, nggak punya ilmu lain. Bayangkan kalau guntingnya salah, fitnah, batrul kalam, ini berbahaya. Atau batrul kalam, menggunting-gunting ucapan. Ini berbicara lengkap, tapi digunting belakangnya saja, akan dipahami lain. Ini sangat berbahaya dan sangat mengerikan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah usikum wa iyyaka taqwallah. Aku wasiatkan kepada antum semuanya, dan khususnya mereka-mereka yang aktif di internet, para blogger-blogger, para apa lagi, Facebooker, dan siapa lagi, mereka-mereka yang aktif di dalam internet, hati-hati. Sampaikan tauhid, sampaikan sunnah, sampaikan ilmu. Adapun masalah itu bukan konsumsi umum, bukan konsumsi orang banyak. Kalaupun benar, tempatnya salah. Kalaupun benar, tempatnya salah. Apalagi ada yang salah. Para ulama masih menganggapnya ahli sunnah, orang ini sudah menganggapnya sebagai mubtadi' dhal. Para ulama masih menganggapnya sebagai seorang ustaz salafi, masya Allah. Tetapi orang ini, para Facebooker tadi, sudah menganggap bahwa ini adalah hizbi. Kalaupun benar ada penyimpangan pada satu dua orang perkara kemudian disebutkan, bukan internet tempatnya. Barakallahu fikum. Sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan tidak perlu menyampaikan pada orang-orang yang belum membutuhkan. Siapa ini? Saya tidak kenal. Siapa sini? Tidak tahu. Ini orang mau mencari. Anak tuh tertarik dengan salaf. Kita pengen cari apa sih prinsip-prinsipnya. Buka internet. Tahlil pada si fulan al-kadzdzab. Masyaallah. Siapa sih? Enggak tahu. Kalau ini nazar kasihan orang ini. Baru mau tahu apa itu salaf, dapatnya yang kayak gitu. Karena selalu kalimatnya kalimat salaf dimuat di atasnya. Kalimat salaf, kalimat ahli sunnah, kalimat masyaallah, sehingga orang-orang yang mau mencari ilmu di buka, ternyata isinya orang berantem. Tahdir-tahdir dan sana-sini. Bukan tempatnya. Sudah berkali-kali saya sampaikan, ada di sana yang membaca orang awam, orang bodoh, orang jahil. Ada hizbi, ada orang-orang. Bahkan yang mau mencari, ada. Mau mencari kejelekan. Halus, ini kita cari kejelekan di sini saja. Kenapa? Karena situs ini asyik. Ya. Mereka saling bantah. Maka kita ambil untuk mencerca mereka dari sini. Dan untuk mencerca yang sini, dari sana. Beres kan? Dan itu tertulis, tercetak dalam buku-buku yang mencerca salaf, mencerca manhaj salaf, mencerca salafiyin, mencerca ahli sunnah, ada. dalam buku itu. Sebagaimana dinukil dalam situs ini, dalam situs itu. Hah? Berarti kalian memberikan senjata pada mereka untuk memukul saudara sendiri ahli sunnah salafiyin. Maka hati-hati, hati-hati. Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula.